Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di dalam membaca kitab Fatawa Tarbiyatil Aulad, fatwa-fatwa yang berkenaan dengan pendidikan anak. Qala minal adati sa'idah finnas, termasuk dari kebiasaan-kebiasaan yang ada pada manusia. Su'ilatil lajnatud da'imatu lil buhuthil ilmiyah wal iftah nara ba'dal abai wal ummahati indama yahusu bimaradin fi idhamihi wa dhahrihi يأمرون أبناءهم بأن يطأوا عليهم بالأقدام وقد قلنا لهم لا يجوز أن يطأ الولد على أمه وأبيه بأقدامهم في الأرض وقال الولدان ya, jadi bukan قال الولد والدين yang punya kitab buka halaman 51 tapi sebagai fa'il وقال الولدان walidani nahnu narda bidzalika fahal hadza al'amalu mubahun aw haramun. Ditanyakan kepada lajna da'imah lil buhus al-ilmiyah wal iftah, kami melihat, kata sang penanya, kami melihat sebagian para bapak dan ibu-ibu ketika mereka merasakan rasa sakit di tulangnya atau merasakan rasa sakit di punggungnya, orang tua memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk meletakkan kaki-kaki mereka di atas punggung-punggung orang tuanya. Maka kami katakan kepada mereka, la yajuz, tidak boleh untuk seorang anak meletakkan kakinya di atas punggung ibunya dan bapaknya. Maka berkata kedua orang tua, atau berkata orang tua, nahnu narda bidzalik, kami ridha akan hal tersebut. Maka sang penanya menanyakan, fahal hadzal amal mubah aw haram, apakah amalan ini perkara yang dibolehkan atau yang diharamkan? Kalau di bahasa kita, na'am diinjak-injak ya oleh anaknya, ya orang punggung orang tuanya, kelelahan, keletihan bisa jadi na'am menyuruh anaknya untuk ya agar kakinya diletakkan di punggung orang tuanya. Kata beliau al-jawab, jawabannya, la na'lamu bidzalika ba'san, aku tidak mengetahui perkara itu dilarang. Li'annal maqsuda minhu mu'alajatu alamil idhami wadh-dhahri la idza'ul walidain. Karena tujuan dari hal tersebut adalah mengobati rasa sakit yang ada di tulang atau rasa sakit yang ada di punggung, bukan dalam rangka untuk menyakiti kedua orang tuanya. Maka jika orang tuanya mengizinkan dan memerintahkan kepada anaknya, maka tidak mengapa. Dan bukan perkara yang dilarang. Dan ini kebiasaan yang sering di tengah-tengah masyarakat. Menyuruh anaknya untuk menginjak-injak kan kakinya di atas punggung orang tuanya. Kemudian al-idiyah taruh al-id su'ilatil lajnatud da'imatu lil buhus al-ilmiyah wal iftah indana atfalun sigarun wa ta'awadna fi biladina an nu'tiyahum hasba yaumil id sawa al-fitri aw al-adha yusamma bil-idiyah wa hiya nuqudun basitatun min ajli idkhalil farah fi qulubihim fa hal hadhihi al-idiyatu bid'atun am laysa fiha shay'un. Ditanyakan kepada lajnah da'imah lil buhus al-ilmiyah wal iftah, kami memiliki anak-anak yang masih kecil dan kebiasaan kami yang ada di negeri kami setiap Idul Fitri dan setiap Idul Adha kami memberikan kepada mereka sesuatu yang dikenal dengan idiyah. Sesuatu itu apa? Yaitu nukudun basita, uang yang tidak seberapa. Ya. Dalam rangka tujuannya memberi uang tersebut kepada anak-anak yang masih kecil di Idul Fitri dan Idul Adha dalam rangka memberikan rasa kebahagiaan pada hati-hati anak-anak. Kaum muslimin, apakah al-idiyah ini yaitu pemberian uang kepada anak-anak di Idul Fitri dan di Idul Adha perkara yang bid'ah atau laisa fiha syai'un atau sesuatu yang tidak mengapa? Afiduna afadakumullah, berikanlah kepada kami faedah, semoga Allah memberikan faedah kepada antum. Al-jawab, jawabannya, kata mereka, al-lajna ad-da'imah la haraja fi dhalik, tidak mengapa hal itu dilakukan. Bal huwa min mahasinil adat, dan malahan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Wa idkhalu sururi 'alal muslim, dan memberikan rasa bahagia kepada seorang muslim, kabiran kana aw saghiran, memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim baik yang dewasa ataupun yang kecil, wa amrun raghiba fihi syar'ul mutahhar, maka itu merupakan perkara yang ditekankan oleh syariat yang suci ini, sehingga kebiasaan yang seperti ini dibolehkan. Ya, kebiasaan memberikan uang kepada anak-anak di saat Idul Fitri dan di Idul Adha, maka perkara yang tidak mengapa. Dan hal itu ditekankan, dan disyariatkan. Dikarenakan apa? Idkhalu surur, memberikan rasa bahagia kepada seorang muslim. Maka selama kebiasaan itu tidak menyelisih dari dalil-dalil syar'iyah. Dan ini tidak menyelisih, perkara yang seperti ini tidak menyelisih dalil-dalil syar'iyah. Ba'dul qasas lil atfal, sebagian kisah-kisah atau cerita-cerita untuk anak-anak. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah fil qasas hunaka ba'dul qasasil al-hadfu minha ta'limun aw tasliyatul atfali wa ta'khudhu ashkalan mukhtalifatan fa ba'daha yuhki waqi'a hayawanatin tatakallamu fa masalan likay nu'allima at-tifla anna akibatal kadhibi wa khimatun tuhki anna sa'laban mislu dawri tabibin hatta yakdhiba 'ala ad-dajajati wa yakhda'uha thumma waqa'a as-sa'labu fi hufratin bisababi kadhibihi fama ra'yukum bihadha an-naw'u atau fama ra'yukum bihadha an-naw'i. Ditanyakan kepada Fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang kisah-kisah yang di sana sebagian kisah-kisah memiliki tujuan. Di antara tujuannya adalah ta'limun, memberikan pengajaran. Au tasliyatul atfal, atau memberikan hiburan bagi anak-anak. Maka diambillah kisah-kisah tersebut dengan bentuk yang bermacam-macam. Sebagiannya ada yang menceritakan kejadian hewan-hewan, keberadaan hewan-hewan yang berbicara. Contohnya, dalam rangka mengajari kepada anak bahwa hukuman dari kedustaan adalah suatu yang buruk. Akibat dari keburukan akan mendapatkan suatu yang jelek. Wakhimah, akan mendapatkan suatu yang jelek. Tuhki diceritakan, ya. Kemudian diceritakan bahwa ada serigala, yang mana serigala itu perannya sebagai dokter. Dan dia mendustai ayam. Ya, jadi cerita anak-anak. Serigala yang sebagai dokter kemudian mendustai anak-anak. Atau mendustai ayam, afwan. Mendustai ayam. Wa yakhda'uha, dan menipu ayam. Kemudian serigala tersebut jatuh di jurang. Bisa babi kadibihi, disebabkan kedustaannya. Dia jatuh ke jurang disebabkan kedustaannya. Ini cerita, kisah. Nah, fama ra'yukum bihadha naw? Maka bagaimana pendapatmu tentang jenis cerita yang seperti ini? Ya, kadang memang dahulu kita diceritakan yang model seperti ini. Nah, ini yang sifatnya cerita, bukan gambar. Dan gambar jelas perkara yang haram. Naam. Fa'ajaba biqaulih, maka Syekh Al-Utsaimin menjawab, hadihi atawaqqafu fiha. Kata beliau, aku tawakuf tentang hal ini. Beliau tidak mau menjawab. Naam, atawakuf tentang model cerita seperti ini. Li'anna ikhrajun lihadihil hayawanati amma khuliqat alaihi min kauniha tatakallamu wa tu'aliju wa tu'aqibu atau wa tu'aqabu. Karena hewan-hewan ini telah keluar dari kebiasaannya yang mana dia telah keluar dari kebiasaannya dari hewan-hewan yang diciptakan. Ya, yang mana cerita tersebut hewan bisa berbicara, bisa mengobati, kemudian mendapatkan hukuman. Waqad yuqalu, dan kadang dikatakan, innal maqsuda darbul mathal. Dan maksud dari tujuan tersebut adalah memberikan permisalan. Fa ana atawaqqafu fi ma aqulu fiha bi syai'in. Naam. Ini kehati-hatian beliau rahimahullahu ta'ala. Maka aku tawakuf tentang ya permisalan yang seperti ini. Aku tidak akan mengatakan sedikit pun ya dari pertanyaan yang semisal ini. Nah, ini kehati-hatian beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian ditanyakan dari pertanyaan yang lain, su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Hunaka naw'un akharu min al-qasas anna al-umma qad tuqi qissatan litifliha mumkinatal wuqu'i atau mumkinatil wuqu'i wa illam takun qad waqa'at. Ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di sana ada jenis yang lain dari cerita-cerita yang ada bahwa ibu, seorang ibu menceritakan kepada anaknya suatu kisah. Ya, kisratan litifliha mumkinatal wuqu'i. Suatu kisah yang memungkinkan kisah tersebut terjadi. Dan kadang tidak terjadi. Fanaqulu masalan, maka kita katakan seperti contoh inna hunaka tiflun. Ya, seorang ibu menceritakan yang semisal ini. Sesungguhnya di sana ada anak. Ismuhu namanya Hasanun, namanya Hasan. Disebutkan namanya, namanya Hasan. Adza jiranahu. Hasan itu mengganggu tetangganya. Jangan ini. Ya. Lewatnya situ ya. Nah. Dan Hasan mengganggu tetangganya. Wasa'ada ala jidarihim. Dan Hasan itu menaiki na'am tembok dari tetangga-tetangganya. Fawaqa'a wa kasarat yaduh. Maka Hasan itu jatuh dan patah tangannya. Ini kisah, ini cerita ibu kepada anaknya. Fama hukmu misli hadha naw'i minal qasasi alladhi qad yatakallamu tiflu min khilalihi ba'dal fadaili wal khisalil hamidah. Hal hiya kadhibun? Apa hukum yang semisal dari bentuk ini dari cerita-cerita yang na'am kadang seorang anak na'am berbicara ataupun mengajak bicara kepada anaknya dari sela-sela na'am waktunya tentang keutamaan dan tentang sifat-sifat yang terpuji dan juga akibat sifat yang enggak terpuji. Nah, ini kadang-kadang anak perlu diajak bicara seperti ini. Apakah cerita tersebut kadibun, suatu cerita yang dusta? Nah, fa'ajaba biqaulih, maka beliau menjawab, al-zahiru annaha idha kilat ala sabili tamthil bi ayyu qala inna hunaka tiflun aw waladun aw ma asbah dhalik biduni ayyu ayya nasmun. Beliau menjawab yang secara zahir bahwasanya jika seorang ibu mengatakan kepada anaknya dalam rangka memberikan contoh di sana ada anak ya atau seseorang atau yang semisal dari hal itu tanpa ayu ayyanasmun untuk ditentukan namanya, tidak menentukan namanya, menyebutkan namanya. Tadi ibunya menyebutkan Hasanun. Di sana ada anak namanya Hasan mengganggu tetangga-tetangganya. Ini disebutkan namanya. Tapi kata beliau, tidak mengapa. Tapi jangan disebutkan namanya. Ya ja'alu ka'annahu amrun waqi'un. Dia menjadikan seperti kejadian yang terjadi. Naam, cerita, tetapi ceritanya seperti naam, cerita tersebut terjadi. Annahu la ba'sa bih, maka perkara yang seperti ini tidak mengapa. Li'anna hadza min babit tamtsil, karena ini termasuk memberikan contoh. Wa laisa amran waqi'an, dan bukan perkara yang naam terjadi yang sebenarnya. Wa ala kulli halin fa hadza la ba'sa bih, maka bagaimanapun keadaannya yang bentuknya seperti ini, maka tidak mengapa. Li'anna fihi fa'idatan, karena di dalamnya terdapat fa'idah. Wa laisa fihi madarrah, dan tidak ada di dalamnya suatu yang memadaratkan. Ya, dengan cerita tersebut, ya, anak akan yatanabbah, akan memiliki perhatian bahwa akibat dari kesalahan seseorang yang dilakukan, maka dampaknya buruk baginya. Seperti tadi, ya, mengganggu tetangganya, jatuh dari naam, dari tembok. Naam, sehingga ini bisa menjadikan ibroh bagi anak. Sehingga anak berpikir-pikir jika mau mengganggu tetangganya atau berbuat nakal. Naam. Nah, ini yang mungkin ya bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, kemudian lam surak zakarir tifli hal yang kudul wudu, memegang kemaluan anak apakah membatalkan wudu? Suila fadilatu Syekh Utsaimin rahimahullah, hal lamsu zakari tifli li izalatin najasati yanqudul wudu. Ditanyakan kepada fadilatu Syekh Utsaimin rahimahullah, apakah memegang ya kemaluan anaknya dalam rangka untuk membersihkan dari najisnya, apakah membatalkan wudu? Fa ajaba bi qaulihi, maka beliau menjawab, la yanqudul wudu, perkara yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Dan ini perkara yang enam, terdapat ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan ya bahwa naam, memegang kemaluan ya merupakan perkara yang membatalkan wudu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man massa zakarahu falyatawadda, barang siapa yang memegang zakarnya maka atau kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dan juga di dalam hadis yang lain yang menunjukkan perkara yang tidak mengapa, tidak membuat madarat bagi ya pelakunya, tak kala memegang kemaluannya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal huwa illa mudghah, bahwasanya kemaluan itu semisal sebagaimana seperti kulit-kulit yang lain. Naam. Maka beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah lebih merajihkan dari pendapat yang bahwasanya memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Naam, dan juga ini juga dipegang pendapat oleh Ibnu Taimiyah dan juga Al-Albani rahimahullah. Dan di sini falyatawadda lamul amr di sini yufidu naam al-nadab ya, bukan memiliki faedah lil wujub, bahwa lamul amr di sini menunjukkan ya adalah menunjukkan sunnah, bahwasanya tak kalah memegang kemaluannya berwudu. Bukan lamul amr ini menunjukkan perkara yang wajib untuk dia berwudu. Naam. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, idza qara'at tiflu al-qur'ana fi amkanin ghairi munasabatin au munasibatin. Jika seorang anak membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang tidak sesuai, yang tidak pantas. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hal hunaka ba'sun 'alal ummi wal ab fi tahfidz tiflihim as-saghiril Qur'ana ma'a ilmihima bi annahu qad yaqumu bi qira'atihi fil hammami waqta qada'il hajati aw qira'ati bi tariqatin la taliku bil Qur'anil Karim ala ragmi min tikrari tanbih ala zalik. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di sana apakah di sana tidak mengapa, perkara yang tidak mengapa bagi ibunya dan bagi bapaknya untuk memberikan hafalan kepada anak mereka, memberikan hafalan kepada anak mereka yang masih kecil tentang Al-Quran, diketahui oleh kedua orang tuanya. Kadang sang anak membaca Al-Quran di kamar mandi di waktu membuang hajat, kadang karena sudah dibiasakan ditalkin, dibacakan Al-Quran, kemudian terbawa sang anak membacanya di kamar mandi. Naam. Taib. Atau membacanya di jalan yang tidak pantas untuk Al-Quran itu dibacakan. Ala ragmi min tikrari tanbi ala dzalik, apakah selalu mengharuskan untuk mengulang-ulang tanbih, yaitu perintah yang seperti ini, larangan yang seperti ini, ya jangan untuk membaca di kamar mandi terus menerus. Naam. Fa ajaba bi qauli, maka beliau menjawab, naam, yam bailil wal ab ayyaqra'a atau ayukri'a tiflahuma al-qur'ana al-karima wa yahdharahu min ayyaqra'ahu fi misli hadhihi al-amakin allati la yanbaghi ayyaqra'a fiha. Naam, sepantasnya bagi seorang ibu dan bapak untuk memberikan hafalan kepada anaknya berupa Al-Qur'an Al-Karim dan memperingatkan kepada anaknya untuk membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang semisal ini, yang tidak pantas bagi seorang anak untuk membaca di dalamnya. Harus selalu memperingatkan. Naam. Wa idza hasala minhum syai'un min dzalika fa innahum ghairu mukallifin. Maka jika muncul dari mereka sesuatu, ya, dari perkara yang dilarang, yaitu naam, kadang-kadang masih muncul membaca Al-Qur'an bacaannya di kamar mandi, maka sungguhnya mereka, yaitu anak-anak itu, ghairu mukallifin, belum mendapatkan beban syariat. Ani yang aku maksudkan al-atfala falaisa alaihim ismun, yang aku maksudkan bahwasanya anak-anak, ya, yang tadi telah hafal Al-Qur'an kemudian dia membaca kadang di kamar mandi, ya, tanpa sepengetahuan orang tuanya, maka bagi anak-anak itu tidak mendapatkan dosa karena belum mendapatkan beban, ya, syariat. Wal walidu awil walidatu idza sami'ahu yaqra'u fi makanin la yaliku yatakallamu alai wa yubayyinu anna hadha la yajuzu. Dan bagi bapak dan ibu, jika dia mendengar anaknya membaca di tempat yang tidak pantas untuk dia baca di tempat tersebut, maka orang tua menjelaskan bahwa membaca di tempat yang seperti ini tidak boleh. Naam. Wa qad sabata fi sahih al-Bukhari anna Amr ibn Salama al-Jurami sara imaman wa huwa ibn sittin aw sab'u sinin wa kana dhalika fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah tertetapkan di dalam Sahih al-Bukhari bahwa Amr ibn Salamah, naam, dia menjadi imam salat. Amr ibn Salamah, beliau menjadi seorang imam dalam keadaan beliau berumur 6 tahun atau 7 tahun. Dan hal itu terjadi di masa Nabi SAW. Sehingga seorang imam tidak harus syarat dia itu harus balig. Lah, bukan syarat seorang imam itu harus balig. Naam. Jika anak tersebut dia akil, dia berakal, dia benar salatnya, ya, dia perhatian terhadap salatnya, dia punya kemampuan di dalam hafalan Al-Qur'annya, maka tidak mengapa untuk anak yang 7 tahun atau 6 tahun dan yang ke atasnya lagi, ya, untuk menjadi imam. Sehingga bukan syarat, ya, imam itu harus balig. Naam. Yang menjadi syarat seorang anak harus akil, berakal ketika sholat. Maksudnya seorang anak itu perhatian di dalam sholatnya. Hafalan banyak tapi la yatanabbah fi shalah, tidak ada perhatian di dalam sholat, maka tidak pantas anak yang semacam ini untuk menjadi imam. Tidak pantas anak yang semacam ini menjadi imam. Tetapi yang akil, dia perhatian terhadap sholatnya. Perhatian terhadap sholatnya. Nah. Su'ila fadilatu Syekh Ibn Bas rahimahullah, ma hukmu iqamati a'yadil milad? Ditanyakan kepada fadilatu Syekh Ibn Bas rahimahullah, apa hukum merayakan hari kelahiran, ulang tahun? Naam. Fa ajaba biqaulih, maka beliau menjawab, dan ini perkara yang sangat penting, dan sebagian, ya, kaum muslimin, ya, hadahumullah, melaksanakannya. Naam. Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fa ajaba biqaulih, beliau menjawab, al-ihtifalu bi'ayadil milad la asla lahu fi syar'il mutahhar bal huwa bid'atun liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa merayakan hari kelahiran tidak ada dasarnya di dalam syariat yang suci ini. Bahkan perayaan yang semacam ini merupakan perkara yang bid'ah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru di dalam perkara kami, maka perkara tersebut tertolak. Muttafaqun ala sihhatih, disepakati atas kesahihan hadis ini. Wa fi lafdin li Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari rahimahullah fi sahih jaziman bi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan di dalam lafaz milik Imam Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari, dan Imam al-Bukhari memberikan ta'liqnya kepada hadis tersebut di dalam sahihnya, jaziman bihi, dan dia menegaskan, man amila, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka tertolak. Wa ma'lumun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yahtafil bi maulidihi muddata hayatih wala amara bidzalik. Dan perkara yang diketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merayakan hari kelahirannya beliau semasa hidup beliau, dan juga tidak memerintahkan akan hal tersebut. Wala alimahu ashabuhu wa hakadha khulafa'ur rasyidun, dan juga tidaklah para sahabatnya mengajarkannya, dan juga khulafa'ur rasyidun wa jami'u ashabihi, dan juga seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Lam yaf'alu dzalik, mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Wa hum a'lamun nas bi sunnatihi, dan mereka para sahabat adalah manusia yang paling mengetahui terhadap sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahabbun nas li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahrasuhum ala ittiba'i majabi, dan mereka yaitu para sahabat adalah manusia yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling manusia yang paling semangat di dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau kana al-ihtifalu bi maulidi sallallahu alaihi wasallam masru'an la badaru ilaihi, seandainya al-ihtifal yaitu merayakan hari kelahirannya sallallahu alaihi wasallam perkara yang disyariatkan, maka la badaru, maka sungguh-sungguh para sahabat akan bersegera untuk merayakannya. Ini naam Nabi, hari kelahiran Nabi. Sehingga yang menisbatkan sekarang memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini perkara yang muhdats, perkara yang baru di dalam syariat Islam. Naam. Dan perayaan-perayaan yang lainnya. Ya, dan perayaan-perayaan yang lainnya. Ya. Hari apalah, hari kebangkitan apa, banyak sekarang. Naam. Maka haram untuk kita memperingatinya. Naam. Kita berlepas diri dari acara-acara yang ada di dalamnya. Bahkan ya, peringatan-peringatan yang mungkin sering ya setiap 6 tahun ada di dalam 6 kampung-kampung kita ya di saat bulan Agustus ya, maka kita berlepas diri dari acara-acara perlombaannya dan yang lainnya. 6 Taib. Karena ada sebagian ya naam dari anak-anak kita, bisa jadi wallahu a'lam ya, ada sebagian orang tuanya belum mengetahui bahwa naam mengikuti lomba-lomba tersebut termasuk dari andil ta'awun alal ismi wal udwan. Naam, kita termasuk ya tolong-menolong dalam naam dosa dan permusuhan. Naam. Wahakadha al-ulama'u fil qurun al-mufaddalah lam yaf'alhu ahadun minhum wa lam ya'mur bihi, dan begitu pula para ulama di semasa fil qurun naam al-mufaddalah, di masa-masa setelah para sahabat, mereka satu pun dari mereka tidak ada yang melakukannya, dan tidak ada dari mereka yang memerintahkannya untuk memperingati ulang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ulima bidzalik, maka diketahui akan hal itu, annahu laisa minasy-syar'i alladzi ba'atsallahu bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasyhadu Allah subhanahu wa jami'al muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam law fa'alahu aw amara bi aw fa'alahu ashabuhu radhiyallahu anhum labadarna ilaihi wa da'awna ilaihi. Naam, ini kata Syaikh Ibnu Baz rahimahullah bersaksi, naam, bahwa Nabi SAW seandainya dia melakukannya, atau seandainya Nabi SAW memerintahkannya, atau seandainya para sahabatnya ya melakukan perayaan tersebut, sungguh-sungguh kata Asy'ib bin Bas, kami akan bersegera untuk melakukannya. Wada'auna ilai, dan kami bersungguh-sungguh akan menganjurkan, mengajak kaum muslimin untuk merayakannya. Naam, ini seandainya ada. Naam. Li'annana walhamdulillah min ahrasin nas ala tiba'i sunnati wa ta'zimi amrih wa nahyihi wa nas'alullaha lana wa li jami'i ikhwanina al-muslimin as-sabata 'ala al-haq wal 'afiyata min kulli ma yukhalifu syara'a Allah al-mutahhar innahu jawadun karim. Karena sungguhnya walhamdulillah kita adalah manusia ya yang paling bersemangat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan perintahnya. Naam, dan larangan-larangannya, dan kami meminta kepada Allah, naam, agar memberikan kekuatan atau sabat di atas al-haq, di atas kebenaran, dan agar Allah Subhanahu wa taala naam memberikan keselamatan dari segala apa yang bisa menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala yang suci ini. Sesungguhnya Allah Zat Maha yang Maha Dermawan dan Maha Mulia. Dan berakhir pula dari majelis ini tentang kitab Fatwa Tarbiyatul Aulad, dan insyaallah nanti akan diumumkan apa dari pengganti kitab ini. Dan mudah-mudahan dari apa yang telah kita baca di awal sampai akhir dari kitab ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.